dan kau bernyanyi di mulut mungil, nyanyimu terdengar lirih tersendat antara mimpi hati kecilmu, hati kecilmu. Hei, anganmu mengambang, satu hari kelak terasa hangat pelukan, terasa hangat sentuhan tangan ibu, senyum bapak, memandang kau di jauhan, kau lihat sebayangmu tertawa di dekapan, terasa basah di matamu, diam engkau berdoa, kapan itu akan datang kasih sayang ibu dan bapak, walau jauh dari jangkauan. Hey. Terasa hangat pelukan, terasa hangat sentuhan tangan ibu, senyum bapakmu, memandang kau di jauhan, kau lihat sebayamu tertawa di dekapan, terasa basah di matamu, menangis, menangis Monica, agar lapang di dadamu, Tuhan tak akan diam, bersujudlah engkau.